Adakah kafarah nazar perlu kena tertik? Merdeka hamba. Nampak? Lepas tu benda pula. Puasa, we makan 10 hari miskin. Puasa 3 hari. Nazar-nazar ni dia kata gini. Aku bernazar akan buat benda ni begini. Jadi kalau kata gitu wajib kena buat. Kalau tak buat kena bayar denda. Faham? Neh. Contohnya aku bernazar kalau aku baik sakit ni nak aku nak semelih seekor kambing. Neh. Tiba-tiba dia baik sakit, dia tak boleh nak semelih kambing. Neh. Ada berlaku masalah. Jadi kafarah kena bayar samang nazar. Sama dengan supah. Neh. Nazar ni tak boleh benda hak tak wajib. Benda hak wajib tak boleh. Benda hak sunat dan benda hak harus. Neh, jangan nazar nak tutup pakai tutup aurat tak boleh. Jangan nazar nak semayang 5 waktu tak boleh. Kerana mudah nazar pun wajib dah. Jadi dia punya denda ikut pandai kita boleh pilih. Tak ada tertib. Nak bayar 10 orang miskin makan boleh. Nak puasa 3 hari boleh. Nak memerdekakan hamba pun boleh. Neh, boleh nak pusing belaka. Tak ada masalah.